kudune mbus warga luwih gampang wong kuncine di didudono miftahul jannah la ilaha illallah. Wis karep mlebu nggowo kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu jare kancaku malah ora roh lawane kudu dilaku. Ombo bocah ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawan Gusti, dadi langsung mlebu. Lah nek kowe wae sing mlebu aku mah. Terus kowe iku nek ora usah bayangno liwat Shiratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Shiratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing soleh-soleh, sing tawakal iku sak koyo kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nek sing soleh kalbarkil khatib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil atwat koyo ujaran sing banter pos. Rata-rata wong soleh iku menculot orang nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban iku kefuat kudu wedhus sing sungune iku. Blantonge tak kandhani, Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku susah. Lho Gus, tak ngliwati Shiratal Mustaqim cekelan opo? Ana jare wong belah nak korban iku kudu sing sungune opo? Blantong. Tapi ana hikmah ya, akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ora kenek. Nggo cekelan, kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan opo? Sungulan ora ana sungune, Gus, piye, Gus? Ya ampun, Pak, terserah, Pak, terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2 juta 200. Sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh, asale wong. Wes. Mane iku kandhani sing kurban sapi-sapi kudu kan sugo wedi tapi sungune cilik. Kudu sing golek blantong kae. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, bayangno swarga terus kaya wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ron neraka mboten? Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa imminkum illa waridua. Mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa? Nguwat iku pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Pen seru-serunan. Tapi tak jamin lho. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono isih digantoli kok ngisor. Dadi ora kok nguwat tok. Isih napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis. Wis terusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Inna wa sa'atun wa ta'ala iku indah ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Yo, jadi kira usah direncana ngono husnudzon bae pangeran. Ana indadzoni abdi. Lah sik direncana ngono engko dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Ya yes, yakin tapi dimodali, modali ikhlas iku paling gampang. Ngamal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Induk tu sedekah tifani iman apa? Jadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak uangu penting sedekah cocok terus ikhlas. Wah, nak sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuk aku ngalim tapi ora tak ketokno, ora ana wong mulang. Jebule anjir ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa satu wa ta'ala ku inta una sandinga wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Mata takum, kapan terjadi apa kiamat? Ka mata takumu wa yunzilu. Kira-kira kita napa wa yunzilu? Kira-kira kita napa inna wa inta ilmu saat wa yunas sidil khair. Nabi nak temeriki wayun zilu bitakhfifi napa? Wayun zilu wa tasdidilan tasdid wayunaz zilu. Dadi kira ana sing wayun zilul khair, ana sing napa? Wayunaz zilul khair. Alwe saing udan. Bi waktin ana ing siji wektu ya alamu kang pirsa sapa wa ing wektu. Ya alamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim. Ada karono ana te kula nang amsa to wetu. Dadi Allah ku dat sing pirsa lanang to wetu. Soal saiki teknologi roh itu wis gede, wis nemulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma, itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil rong jam, telung jam, ngerti gak dokter lanang wedok? Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak lanang wedok wis nemulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang wedok. Wedo, lan wong saiki ngertine kan terlambat, terlambat mlepuk. Wala ya lamun ora ngerti wahid ning salah siji minas salah sati sing telu sapa hirwa taala liyane Allah taala. mergo emas sing tenggene rahim niku ngeten nggih kula warai nggih. Allah nak ngendikan niku imani wae. Nak ana kelompok ketiga iku yakini gaweane manusa. Misalnya ngeten kula terangno nggih. Kan tenggene Quran apa walaili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti ya manusa nak ra lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham nggih? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Kula baleni malih nggih. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim iki penting ibu-ibu Mas. Seniru wong alim kan ya koyo kula baleni malih nggih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusa. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan, ya sudah manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini enggak bisa hamil. Andaikan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi ini di mata hakikatnya, tetap dia kalau enggak lelaki, perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Rungokno, kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war rubah. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuhnya Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa itu nak sholat sepundi. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali. Ya pas musuhan itu. Sayyidina Ali ya pinter, pidato. Muawiyah itu musuhku. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Nek kula bali hukima min haitsu yabul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap, ya soal kita mengatakan, ah, Gus ning dunia itu ada khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem, ya kuwe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan. Hakikatnya dunia kalau enggak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalain sampean delok ning wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa iku dzakarun au unsa indawah. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita sepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia salatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah, hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti, tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham belum ma. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok iku ada we tafsir. Kok bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya lamu mafil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak? Rahim ini subur enggak untuk anaknya? Zat asamnya cukup enggak? Itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan, ma itu lelaki atau? Itu yang ngomong mufassir, bukan yang ngendikan Allah. Faham ya? Lah mufassir yang mengatakan anak tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Mane balik-balik ning dhewe Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi muk lanang ta? Wedo. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Faham sih kalau Mas. Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu faham lah, ora paham lah ibu-ibu faham. Lah nek ora ngaji wis ora terus. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sidin Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nak ra zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah salatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Walaya lamulan orang ngerti wahid dan insalah swiji minna salah sati sengin telu sopoh huiru woi salian Allah Ta'ala. Wa mata dirilan orang ngerti sopoh nafsun awa-awaan madha ingopo taksibu ngelakoni sopoh nafsun hudan ing sesuk. Ya tugale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus gue mendingin, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap hari subuh turu. Sa'ra romu itu kan nuruti adat. Gue kan raro hakikote sesuk mati tau ora. Lah nak nuruti bantah ya kena, saya tahu besok saya mau apa. Ya tapi kan nyatanya ora roh tenan. Rencana bersubuh turu jebule diamuk bojomu kan ora sida turu. Ya ta ora. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngene iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti ngono. Wong terangno kok gak diamuk ora paham-paham. Jadi kalau ngamuk ya sungkan tapi piye jan. Syaraté ngerangno kadang ngamuk. Min khairin sanging api ausarin untuk elek lawa elek lamulan ngerti hu'ing kabeh hu'ing al-madgur min dalik sopa Allah ta'ala wa ta'ala wa mata dirilan orang ngerti sopa nafsun awawan biaya artin ing dini bumi tamu tu bakal mati sopa nafsun wong yura roh soben mati ning di terus kowe bawa bantah wong ten gue ngerti ini gue sopa pengedar narkoba itu yang terkenal kan doroh merkus dihukum mati wah mesti nusau kambangan matiku yura roh iso wae keputusan eksekusinya diganti jadi potensi roh ya iku potensi roh lan akeh penjajal. Lho kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan misalnya. Ya tapi kan ya tetap ora roh. Iso wae perubahan. Ya pokoke ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gusti apa? Lah jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa yo koyo di dhuwit darani sugih. Cara apa yo kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku juga, tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya Yuhan Nasu antumul fukara'u ila wa fakir kabeh. Jadi pengiran itu duitku buat aku. Aku yang ngerasa suka yang duitku buat aku. Kabeh wae pengen pengiran. Cuma cara manusia ngoneku ya wis suka. Tapi cara pengiran ya kiri kabeh. Antumul fukara'u ila wa kabeh fakir kiri kabeh butuhnya Allah. Wa ma tadrilan orang ngerti sapa nafsun awawan biayi ardin ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsun wa ya'lam lan ngerti hu ing ma apa biayi ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala inna huwa satun wa taala iku alimun dzat sing pirsa bi kulli syai'in lan saben-saben perkara khabirun tur dzat sing bijak bijak banget bibatinihi ana ing batine sek kadzahirihi kaya dzahire sek dadi Allah pirsa jerone sek kaya pirsa dzahire sek. Rawang riwayat no sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar haditha mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwayat no sapa Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibnu Umar saking Ibnu Umar ngriwatno haditha mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang ya rupane hadis mafatihul ghaib utawi pira-pira kunci kegaiban iku khamsatun ana 5 rupane innahu indahu ilmus sa'a ila akhiris surah alamin subhanahu wa ta'ala.